Gus Murup, Kakak No. Tes tes 1 2 3. Kita lupa membaliknya, habis. Nah, kamera. Mana kan? Ayo ibadah. Ayo ibadah. Hafidzallah. Bismillahirrahmanirrahim. khafiya. Hatta yu'allama. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perhatikan halaman 247. Halaman 247. Lanjutan dari masalah kemarin. Tentang udzur bil jahl. Bagaimana pembahasannya atau bagaimana pemahaman terkait dengan udzur bil jahl. Qala al-Jami, afallahu ta'ala anhu wa su'ila rahimahullah ta'ala. Masu'ila, siapa yang tanya? Sibin Bas rahimahullah ta'ala. Ma yal umurul lati yu'dharu fihal insanu bil jahli fil aqidah. Ma yal umur. Perkara apa saja. Yang seorang insan diberi udzur dengan sebab kebodohan dalam masalah aqidah. Jadi dalam masalah akidah ada udzur. Dalam masalah apa? Dalam perkara tersebut. Fa ajaba al-asya' ad-daqiqah allati qad takhfa 'ala al-insan. Maka beliau menjawab al-asya' ad-daqiqah, perkara-perkara yang rumit, yang jelimet. Allati, yang mana perkara tersebut kadang tersembunyi, samar atas seorang insan. Jadi kadang perkara tersebut samar atas seorang insan, maka ini bisa diberi udzur ketika terjatuh dalam perkara syirik dan semisalnya. As-shay ad-daqiq, as-shay wad-daqiq alladhi qad yakhfa wa takhfa adillatuhu. Sesuatu yang sangat jelimet, yang kadang apa samar, dalil-dalilnya juga samar. Contohnya mislu kisatil ladzi qala li ahlihi harrikuni idza muttu wa dharuni fil bahr. Semisal kisahnya orang yang berkata kepada keluarganya, bakarlah aku jika aku meninggal, dan tebarkanlah apa abuku, setelah aku menjadi abu, tebarkanlah di lautan. Ketika adanya angin kuat, badai. Khafiya alaihi kamalul qudrah wa umumul qudrah. Orang tersebut tersamarkan atas dirinya kesempurnaan qudrahnya Allah. Tersamarkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Dan tersamarkan atasnya tentang keumuman ataupun tentang mencakupnya kekuasaan Allah dalam semua perkara, dalam semua hal, atas segala sesuatu. Yakni dia mengira kalau sudah dirinya dibakar dan dijadikan tepung menjadi abu, ketika ada angin keras separuh dibuang ke daratan, separuh dibuang ke lautan, maka Allah tidak akan mampu lagi mengumpulkannya, akan lepas daripada kekuasaan Allah. Sementara kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang meliputi segala perkara, meliputi segala sesuatu. Kesempurnaan yang dikatakan umumul qudrah. Kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu inilah yang dia tidak tahu. Karena kebodohan dia, maka orang tersebut dimaafkan sehingga ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang membawa dirimu atas apa yang kau telah lakukan wahai fulan? Sehingga engkau memberikan wasiat pada anak-anakmu supaya kamu dibakar setelah kamu meninggal. Dan ditabur abu dari badanmu. Apa rasanya? Khasyatuka ya Rabbi, karena takutnya aku kepada kamu wahai Rabbku. Di situ Allah memaafkan. Maka di sini dibedakan antara perkara yang gamblang dan antara perkara yang rumit. Perkara yang samar dalil-dalilnya. Ini sisi pertama. Orang yang dapat udzur dalam perkara akidah. Ataupun perkara kedua, ataupun posisi orang kedua yaitu insanun ba'idun an ahlul islam. Atau seorang insan yang itu jauh dari ahlul islam. Seorang insan hidup di sangat jauh dari kaum muslimin. Manasa'a bainal muslimin. Manasa tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh besar, tidak tumbuh hidup di antara kaum muslimin. Hatta yu'allamah. Sehingga dia sampai diberitahu, diajari. Maka sebelum diajari, maka dapat uzur. Karena dia enggak pernah mendengarkan Islam. Enggak pernah mendengarkan sunnah. Taunya apa yang ada di lingkungannya. Itu termasuk dari kan ahlul fatrah. Orang yang gak pernah mendengarkan Islam, gak pernah mendengarkan sunnah, gak tahu. Gak tahu ada Nabi diutus. Jika dia menyembah selain Allah, maka dia tidak muslim. Cuma, ya kan, di dunia tidak diyakini dia ahlun nar. Tapi nanti akan diberikan imtihan yumtahanu yawmal qiyamah. Dia diuji pada hari kiamat. Ya kan? Jika selamat dalam ujian tadi, maka dia masuk surga. Jika tidak, maka sebaliknya masuk neraka. Hukumnya tidak muslim di dunia. Ya musyrik. Enggak muslim. Cuma tidak diberikan apa? Tidak muslim. Ya ini ahlul fatrah. Orang yang enggak tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Tapi enggak dikatakan muslim. Kalau muslim dia masuk surga. Lihat nomor dua catatan kaki. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jilid 20 sabha mi'awa 65. Mi'awa 65. Wala raiba anna al-qata'a fi daqiqil ilm maghfurun lil umma wa in kana dhalika fil masail ilmiyah. Wala roiba, dan tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, bahwasanya kesalahan dalam daqiqul ilm. Apa daqiqul ilm? Dalam perkara ilmu yang rumit, kesalahan tersebut dimaafkan, diampuni bagi umat. Wa in kana dzalika fil masailil ilmi, sekalipun perkara tadi yang salah tadi dalam perkara yang rumit tadi itu dalam perkara-perkara ilmiah. Ada perkara ilmiah, ada perkara amaliah. Perkara amaliah, perkara amal seperti salat itu amaliah. Zakat amaliah, puasa amaliah. Kalau ilmiah seperti perkara apa? Seperti perkara keyakinan. Walaula dzalika lahalaka aktsarul fudala il umma. Kalau Allah tidak diampuni kesalahan dalam perkara ilmu yang rumit, perkara ilmiah yang rumit, kalau Allah tidak diampuni, maka akan binasa kebanyakan fudala il umma, kebanyakan apa? Kebanyakan umat-umat yang mulia ini, para umat yang mulia menjadi binasa. Ya kan? Artinya perkara-perkara ilmiah ini enggak luput seorang yang kadang fadil, terjerumus dalam kesalahan. Orang yang memiliki kemuliaan dalam masalah kedudukan ilmu terjatuh dalam kesalahan. Waqala fi hadisil muharrik nafsahu. Nah. Waqala fi hadisil muharrik nafsahu, apa maknanya? Dan beliau Ibnu Taimiyah berkata dalam hadis yang terkait dengan seorang yang mewasiatkan supaya dirinya dibakar setelah meninggalnya. Paham itu? Bilang kepada anak-anaknya, jika aku mati maka bakarlah diriku. Ya kan? Dan carilah angin yang ketika angin apa? Kencang, kuat, dan taburkanlah abu dari badanku separuh di daratan, separuh di lautan. Itu namanya hadisul muharrik nafsahu. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faghayatu ma fi hadza anna kana rajulan lam yakun aliman fi jami'i ma yastahiqquhu Allahu min sifat." Maka puncak apa yang ada dalam hadis ini, bahwasanya orang itu dulu adalah tidak termasuk orang yang alim. Tidak termasuk orang yang mengetahui tentang seluruh apa yang dihai oleh Allah terkait dengan sifat-sifat. Jadi orang itu tadi enggak punya pengetahuan yang mencukupi terkait dengan haknya Allah, terkait dengan sifat-sifatnya, dalam masalah sifat-sifatnya. Wa bi tafsilin annahul qadir. Juga enggak tahu tentang rincian bahwasanya dia Allah adalah Maha Mampu. Nah, itu orang tadi enggak tahu. Maha mampunya Allah atas segala sesuatu itu dia enggak tahu, sehingga dia pesan sama keluarganya, kalau saya mati maka bakarlah diriku. Jadikanlah diriku menjadi abu, setelah itu taburkanlah separuh di daratan, separuh di lautan ketika ada angin kencang. Orang ini enggak tahu tentang rincian bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa katsirun minal mu'minin qad yajhalu mithla hadza fala yakunu kafiran. Banyak dari kalangan orang-orang mukmin kadang bodoh dalam semisal perkara seperti ini, maka tidaklah menjadi kafir. Intaha. Amana intaha itu? Habis nukilan dari Ibnu Taimiyah, ada hamzah, ada alif dan ma, namanya intaha habis. Fa khassat jahla ar-rajul bi tafasilla bi aslil qudra. Perhatikan, maka di sini Ibnu Taimiyah mengkhususkan kebodohannya orang tadi itu dengan rincian qudra, bukan aslu qudra. Aslu qudranya dia punya keyakinan Allah punya kemampuan. Tapi rincian yang rinci dianggapnya Allah enggak mampu, sehingga dia menganggap kalau sudah dibakar menjadi abu, kemudian ditabur di separuh di daratan, separuh di lautan, maka dikiranya bahwasanya kudranya Allah enggak akan meliputi lagi. Itulah rincian kudra yang dia itu enggak tahu. Qala Syekh Abdurrahman Al-Barraq hafizahullah. Syekh Abdurrahman Al-Barraq itu termasuk satu dantara murid-muridnya Ibn Baz. Dia berkata, qala al-ulama, berkata ahlul ilm, berkata para ulama, ada syakhsu wa in kana dhahiruhu annahu ankara an yab'athahu Allah wa an yaqdira ala ba'thihi fa innama ankara kamala tafasilil qudra wa lam yunkir qudratallahi wa lam yunkir al-ba'th. Berkata ahlul ilm, kata Al-Barraq, orang ini, orang tadi yang pesan kepada keluarganya supaya dibakar setelah dia meninggal, orang ini sekalipun zahirnya dia mengingkari Allah akan membangkitkan dia, akan membangkitkan dia dari kuburannya. Orang ini sekalipun zahirnya dia mengingkari akan dibangkitkan oleh Allah dan mengingkari tentang kemampuan Allah atas kebangkitan bagi dirinya. Fa innahu innama, maka sesungguhnya orang tadi hanya saja mengingkari kesempurnaan rincian-rincian kudro, dan tidaklah mengingkari kudronya Allah, dan tidak mengingkari tentang hari kebangkitan. Dia enggak mengingkari hari kebangkitan, kenapa? Buktinya apa? Dia takut akan disiksa oleh Allah SWT, berarti akan ada kebangkitan. Karena siksaan itu nanti setelah Apa setelah dibangkit? Dibangkitkan. Maka oleh itu dia karena takutnya disiksa oleh Allah berarti iman tentang adanya kebangkitan. Cuma rincian kekuasaan Allah yang dia enggak tahu. Walakinahu dhanna annahu idza wasala ila hadhil hala annahu yufawwitu 'ala Allah yufawwitu. Perhatikan bacaannya bukan yafutu. Dia, tapi orang tadi, lelaki tadi, dia punya anggapan, punya dugaan bahwasanya jika sudah mencapai keadaan seperti ini. Apa seperti ini? Dibakar, ditepungkan badannya, dijadikan abu, lalu dibuang, ditabur ke lautan dan ke daratan. Dikiranya, apa? Dikiranya dia dengan cara itu bisa meluputkan Allah Ta'ala. Yufawwitu 'ala Allah. Walladhi hamalu 'ala dhalika amrani, dan yang membawa dirinya sehingga melakukan wasiat seperti itu. Supaya dirinya dibakar setelah dia meninggal. Supaya ditepungkan setelah itu. Dan ditabur ke lautan dan ke daratan. Yang membawa dirinya seperti itu adalah dua perkara. Amroni. Dua perkara. Perkara yang pertama, ajahlu wal khawful adhim, kebodohan dan ketakutan yang sangat besar. Sangat takutnya sehingga dia mengkondisikan dirinya harus dijadikan apa? Abu. Jahlu wal khawful adhim. Fada angkara amron dakikun hafiyan. Maka orang ini mengingkari perkara yang dakik apa? Dakik. Ya? Yang rumit, yang rumit. Khofian yang sangat apa? Samar. Misluhu yajhal. Orang semisal dia, dia adalah enggak tahu. Dia dan orang yang dia enggak tahu. Bagaimana ma'adzuran, maka menjadilah orang yang dapat uzur. Walakin law kana mungkiran lil ba'ats aw kana mungkiran lil qudratillah maka na ma'dzuran, maka akan tapi seandainya, ya kan, seandainya diri mengingkari kebangkitan atau mengingkari kekuasaan Allah secara merata sama seluruh, maka enggak akan dapat uzur. Lakin lam yungkir qudratallahi wa lam yungkiril ba'ts, akan tapi dia tidaklah mengingkari kemampuan Allah secara menyeluruh dan tidak mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Walakinnahu angkara kamala tafasilil qudra fi dzal amr, tapi dia mengingkari kesempurnaan-kesempurnaan rincian-rincian kudranya Allah dalam perkara ini saja. Dzanna anna idza uhriqa wa suhiqa wa dzurra annahu yufawwitu 'ala Allah, dia punya anggapan jika telah dibakar. Uhriqa wa suhiqa telah jadikan tepung. Jadikan apa? Abu. Dan ditebar. Dia punya anggapan akan meluputkan Allah Ta'ala. Atau akan luput atas Allah Ta'ala. Akan lewat. Enggak kena. Walladzi kahamalahu 'ala dzalikal jahlu wal khauful 'adzim. Dan yang membawa dirinya atas perkara tersebut, kenapa dia lakukan, adalah karena kebodohan yang dan ketakutan yang sangat besar. Wal maksud, dan yang dimaksud, annalladzi yu'daru bil jalu walladzi yajhalu amran dakikan khafiyan misluhu yajhaluhu. Dan yang dimaksud bahwasanya yang dapat udzur dengan kebodohan, dialah yang tidak tahu tentang perkara yang rumit, samar atas dirinya. Orang semisal dia kadang memang tidak tahu. Mislu ya jahalu. Mislu ya semisal dia. Amma idza ankara amran wadihan ma'luman li'amatil muslimin hadala yukbalu walau idza anu yajhalu fala yukbalu qawluhu. Ada benar-benar dia mengingkari perkara yang sudah gamblang, jelas untuk umumnya kaum muslimin. Ini enggak diterima pengingkarannya. Sekalipun dia mengklaim bahwasanya dia bodoh. fala yuqbalu, maka enggak terima perkataannya. Berarti ada dokter mengatakan zina halal. Dokter dari IAIN Jogja. Dia punya skripsi menetapkan zina halal. Karena tadi kafir. Perhatikan. Baik. Amma idza ankara amran wadihan ma'luman li amdal muslimin hadza la yuqbalu walau ta'ana yatsahalu fala yuqbal qawluhu wala alam. Intaha. Habis nukilan dari Majalatul Dakwah. Halaman 49 Al-Adad 2008. Maksudnya apa? Adad itu apa? Bukan Al-Adad 2008 itu, 2008 itu adad itu artinya apa? Edisi 2008. Al-Adad 2008 edisi 2008. Kenal adat edisi. Wandur al-Iman wal al-Ausat, kitab Iman al-Ausat. Wal Istiqamah punyanya Ibnu Taimiyah. Wal Mustadrak alamat Sumul Fatawa. Wa Sahih Tahawiyah. Wa Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa Mukhtasar Syekh Al-Bukhari lil Albani. Wa Sa'ilatu fi Ba'dil fi bil Iman wal Kufur lil Rajihi. Wa Nurun al-Darb li Ibn Baz. Ini semuanya maroji atau referensi untuk mengetahui kalimat yang tadi di atas. Jadi yang dimaafkan apa? Perkara-perkara yang rumit. Bukan semua perkara yang gamblang. Menyeru selain Allah perkara gamblang. Tiba-tiba ke kuburan. Nyamuk wali supaya diberi anak, beri rezeki banyak, beri kesehatan, kafir dia. Itu perhatikan. Jadi seorang yang dapat udzur adalah diantaranya orang yang insan, baid, jauh dari alul Islam. Tidaklah tumbuh diantara kaum muslimin sampai dia ini diajari. Baik. Wa su'ila rahimahullah ta'ala kila lahu qawlul mu'allifi rahimahullah ta'ala wa qad yakuluha wa huwa jahilun fala yu'daru bil jahl. Wa su'ila Syekh bin Baz ditanya. Dikatakan kepada beliau, perkataannya mu'alif sama mu'alif? Muhammad bin Wahab, mu'alif apa? Mu'alif apa di situ maksudnya? Mu'alif yang menyusun kitab apa? Nawaqidul Islam. Qaulul mu'alif faqad yaquluha wa huwa jahilun fala yudhir bajal. Ya kan? Sebutnya. Wa wasyekh Muhammad bin Abdul Wahab fi kasbi subuhat. Mu'alif siapa tadi mu'alif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia berkata dalam kasbi subuhat. Apa perkataannya? Kadang seorang itu mengatakannya sedangkan dia bodoh, enggak tahu. Tapi enggak ada udzur dengan sebab kebodohan. Perkataannya Syekh bin Baz ini, apa katanya Muhammad bin Abdul Wahab ini ditanyakan oleh Syekh bin Baz, bagaimana fa'al sebab na'am? Iya. Enggak ada udzur. Li'annahu bainal muslimin wa indal kitab wa sunnah qaribun. Karena dia di antara kaum muslimin, dia punya kitab dan sunnah dekat sama dia. Fa ma'nahu annahu anna indahu tasahulan, maknanya orang ini punya tasawul, punya meremehkan, punya menggampangkan, punya sifat gampang no. Nah, sifat gampang no ini yang tidak menjadikan udzur bagi dia ketika terjerumus kepada kekufuran atau berkata. Qala sa'il rahimahullah ta'ala, qala sa'ilu hal tuhmalu ala man farrata? Ya Allah, jangan tuh. Qala sa'il hadhi tuhmalu ala man farrata, perkara ini dibawa kepada orang yang farrata, tafrid, melalaikan. Fajaba, maka beliau menjawab, al-insanu alladhi yastati'u al-ilma wa lam yubari hadha yusamma mu'ridan wa yusamma ghafilan wa mutajahilan li hadzal amr al-azim fala yu'dar. Seorang insan yang mungkin dia mampu mencari ilmu dan dia ternyata malah enggak peduli dengan ilmu. Ini dinamai orang itu berpaling. Ini dinamai dia itu orang yang berpaling, dinamai orang yang lalai, dan dinamai orang yang apa? Masa bodoh, mutajahil. Masa bodoh. Terhadap perkara ini yang sangat besar ini, maka enggak ada udzur bagi orang ini. Mafhum? Kenapa masa bodoh? Kan dia bisa cari ilmu, tapi ternyata enggak peduli, walam yubali. Ini tidak dinamai kecuali nama dia ini berpaling, dinamai lalai, pura-pura bodoh ataupun masa bodoh. Masa bodoh terhadap perkara besar ini, maka enggak ada udzur. Wasuila kira lau dan dikatakan kepada Syekh bin Baz, kira lau dikatakan kepada beliau, al khafa'u wal wudhu ma yataghayyaru bi ikhtilafil azmina wal amkina. Al khafa', perkara yang samar, perkara yang gamblang, itu tidaklah berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Amkina dan tempat. Amkina sama kata apa, Ma? Makan. Fajaba yataghayyar. Khafa wal wudu itu ya taghayyar. Ulama adumal jahlu zadal khafa. Setiap kali bodoh semakin besar, kesamaran semakin bertambah. Kullama istaddat ghurfatul Islam zadal khafa'u. Setiap kali Islam ini semakin gharib, maka keasingannya semakin bertambah. Lakin madama bainal muslimin yasma'ul Qur'an wa yasma'ul sunnah faqad balagha. Kan tapi dia kalau hidup bersama kaum muslimin, hidup bersama Al-Qur'an dan sunnah, mendengarkan sunnah, maka dia telah sampai hujjah. Telah sampai hujjah kepadanya. Qala Allah Ta'ala, "Hadza balagun linnas." Hadza balagun linnas itu apa? Demi apa? Tabligh untuk manusia. Al-Qur'an balagun, Qur'an adalah balag. Yaqulul wa yaqulu subhanahu wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu la liundirakum bihi wa man balag. Wa man balag al-Qur'an. Dan diwahyukan kepadaku Qur'an ini supaya aku memberikan peringatan terhadap kalian dengan Al-Qur'an ini, dan aku memberikan peringatan kepada orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Fawa balaghul Qur'an walau taqul lahu ta'al if'al kadza qad yuqasimuka wa yudharibuka. Layak balu al-faidah. Orang ini telah sampai kepadanya Al-Qur'an, seandainya kau katakan kepada dia, "Ta'al, kemari. Ta'al, kemari. If'al kadza, lakukan ini." Kadang dia membantah kamu atau memukul kamu. Ngapun? Orang ini enggak dapat tidur, gimana mau disuruh meninggalkan syirik malah ngamuk. Itu kuburan, jangan kamu seru-seru dengan adar di situ. Ngamuk, wabi. Maaf, ajaran tersebut, orang tersebut sudah tegak, bu. Hujjah. Taib. Alul kubur al-an bisab tafahum ma'ahum fitawihid illa bisidjah. Tengok, ahlul kubur ini kuburiyun. Sekarang ini bisab sangat sulit. Apa itu? Sulit untuk diajak tafahum saja, Pak, saling memahami. Diajak untuk memahami perkara yang dia ini terjatuh padanya itu sulit. Dalam salat tauhid kecuali dengan keras. Kecuali bisit. Jadi kuburiyun itu sekarang ini kalau diajak tafahum dengan enak-enakan kerepotan. Nolak. Lu dengan keras. La yardawna hadan yatafahamu ma'ahum yarana an walaha ala haqqin. Kuburiyun itu mereka tidak ridho ada seorang yang bisa bertafahum dengan dia. Dengan mereka. Mereka punya pandangan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Kuburiyun itu punya pandangan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Maka enggak ada udzur jika mereka menyembahyang di kubur. Baik. Waktunya masih ada? Kok jamnya rusak itu? Baik, perhatikan. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, al-kalamu hadza fi tauhid faqat am hatta fil masail al-mukaffira min bid'al jahmiyah. Berkata orang yang bertanya, perkataan tadi yang telah kita dengar, kata yang bertanya, ini dalam salat tauhid saja ataukah sampai masalah-masalah yang dikatakan masalah mukafir, masalah yang mengkafirkan, termasuk dari bid'ah-bid'ahnya Jahmiyah. Fajaba al-maqsud al-masail mukaffirah, yang dimaksud dalam masalah-masalah yang dikatakan mukaffirah. Apa makna mukaffirah? Masalah-masalah yang menjadikan orang itu kafir, yang mukaffirah yang mengkafirkan orang yang terjerumus dalam perkara tersebut. Qala sa'al masalan al-jahmiyatu hal ya ummul hukmu alal awam am fi tafsil. Wes iki. Wes diwaca kok. Boleh men. Berkata orang yang bertanya, sekarang sebagai contoh saja Syekh. Orang-orang Jahmiyah, apakah hukum ini mengena orang-orang awam ataukah ada rincian perkara-perkara bid'ahnya Jahmiyah, bid'ah mukafirah yang kena ini yang pintar-pintar saja atau sampai orang awam juga atau ada rincian? Fajaba awamuhum ma'ahum idakanu mu'takidina dinahum, awam-awamnya mereka pun juga ikut dari bersama tokoh-tokoh mereka apabila orang awam tadi itu meyakini agamanya para tokoh. Demikian juga kuburiyun yang mereka gantung dengan kuburan juga hukumnya mengikuti tokoh-tokoh mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini agamanya para tokoh mereka. Awamuhum mislu awamil yahud wan nasara ma'ahum, awamnya Jahmiyah seperti awamnya Yahud dan Nasara bersama mereka. Awamul Yahud wan Nasara misluhum. Inama syai'ul ladzi qad yakhfa mislu umil qudrah. Hanya saja perkara yang kadang memang samar seperti keumuman ke apa? Kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah tentang apa? Meliputi kudranya Allah tadi, meliputi segala sesuatu walaupun sudah menjadi abu dan arang. Ditabur pun tetap dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan rumit. Misliki sati ladhi amara ahlahu ayyuharrikuhu wa dhanna annahu idha hurrika wa duriya fil yawmil asib anu yufawwitullaha. Semisal kisahnya orang yang memerintah keluarganya supaya mereka membakar dirinya kalau sudah mati. Dan dia punya dugaan bahwasanya dengan kalau dia sudah dibakar dan sudah ditebar pada hari adanya badai, dikiranya dia akan meluputkan Allah wa anau yaslam dan dia akan selamat. Bukan yuslim, yaslam. Salima yaslamu, selamat. Dia punya anggapan bahwasanya dia akan selamat. Fa amara al-arra wal bahra ayat sama'a ma fi isma ma fihi, maka Allah memerintah bumi dan lautan supaya bumi dan lautan ini keduanya mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Semakal kemudian berkata, Allah berkata, ma hamalaka ala, apa yang membawa dirimu wahai fulan kepada perkara itu? Perkara apa? Perkara wasiat yang kau wajibkan pada anak-anakmu, keluargamu. Siapanya? Khaufuka ya Rabb. Yang membawa diriku sampai aku menaruh wasiat seperti itu adalah karena takutku kepada kamu wahai Rabb. Fatajawazallahu anhu, maka Allah melewatkan siksaannya, tidak dikenakan, dimaafkan. Baik, insyaallah sampai cukupan kita sampai sini dulu dan kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Waktunya habis. Tinggal 3 menit azan. Ya.